Royal Music. Dalane rame atiku sepi, angen-angen tresno dibales tresno, nyata matur nuwun, wis nyaman sempet sayang kok malah hilang. Yes.